Syamsiah halaman 29. Adapun intifat meruntuhkan tarikh tatamum mutawakka dengan dalalah tatamun, maka karena sesungguhnya pekerjaan apabila diketelakkan sampai imkan dan diradahkan dengannya akan imkan khas, niscaya adalah dalalahnya atif imkan khas itu mutawakka dan atif dan am itu tatamon. Ini masalah karena punya merah labu ini masalah. Jadi imkan ada apa cara antara imkan am dengan imkan khas. Sedangkan imkan am menjadi isu bagi imkan khas. Karena imkan am salah darurat daripada satu taraf, sedangkan imkan khas salah darurat daripada dua taraf. Maka salah darurat dari satu taraf yaitu tujuh bagi salah darurat bagi dua taraf. Apabila tak itulah apakah lapai imkan dan tak maksud imkan khas artinya mutawakkah karena nadi wata imkan bagi imkan khas. Sedangkan apabila tak irada imkan am makanya tabamon karena imkan am adalah susu daripada imkan khas buka nyengka tabamon. Tapi dan terbenar adanya imkan adanya dalalah sesungguhnya itu dalalah apa yaitu makna mutlak. Jadi dalalah imkan kepada imkan khas dalalah tatamun karena itu makna daripada imkan khas. Tetapi walaupun yang tatamun terbenar cip yang dalalah dari makna maumulah bukan terbenar karena imkan am daripada barang yang diwakafkan baginya barang pula akan apa imkan maka masuk ia dalam ta'rif dalalah mutawakkah maka masuk dalam ta'rif dalalah mutawakkah oleh dalalah tatamun. Maka tidak ada yang nyatakan itu manik yang menyohana terkait dengan bidawasuti wata karena guna ingkan keingkan khas binat wata keingkan an binat wata. Tapi ketika tak iktibar wata bagi ingkan khas tak pakai kepada ingkan am sama dengan kenyataanlah kepada jisuk makna berarti tetap mau. Sedangkan lapa ingkan nah wata kepada ingkan am berarti mutawakkah. Jadi sebenarnya ta'rif mutawakkah aduh ta'rif aduh abrat tabamon maka ta'rif mutawakkah hana mani gara-gara hana dapatnya bi tawasutil wata. Dan apabila kita yang kait adanya ta'rif dengan tawasut wata niscaya keluarlah demikian dalalah daripadanya ta'rif mutawakkah. Kalau sesungguh dalalah ingkan dari ingkanan pada berbicara surat walaupun ada dalalah lafai walaupun ada ia itu dalalah lafai atau maudhi ada dan tetapi tidak dengan wasitah sesungguh lafai wadah bagi ingkanan. Ina lafai nagwat itu pakai kepada nagwatah bagi ingkan khas dan nasib wadah bagi ingkanan. Sedangkan pemakaian ditanya lafai imkan kepada imkan am dengan wasitah wadah lafai bagi imkan khas ke dengan wasitah wadah bagi imkan am maka dalalah dengan tatamon walau lafai dengan wadah kena ya. Walaupun lafai imkan dengan wadah bagi imkan am tapi apabila tak pakai lafai imkan bagi imkan am dengan wasitah wadah kepada imkan khas yang imkan am adalah juzuk daripada makna imkan khas maka dalalah imkan kepada imkan khas adalah tatamun bukan mutawakkah. Maka dapatlah darinya karena tahkoknya dalalah walaupun ketanya waktu itu ternafi wadahnya imkan dengan mukabalahnya imkan am. Kategori hana duwada lafai imkan kepada imkan am dalalahnya tetap na. Misalnya yang na duwada lafai imkan bagi imkan khas, hana duwada bagi imkan am, tapi tetap lafai imkan na didalalah bagi imkan am dengan jalan dalalah tadamun. Mana kategori bak tapoh surah kategori na duwada bagi imkan am dan tak diradah makna imkan am karena kena duwada baru dalalah yang mutawakah. Jadi yang boleh katanya membedakan antara tadamun dengan mutawakah bak surah yang lainnya adalah dalalahnya bihasa biku ku dengan tawasuk wada bagi maknanya langsung atau tak istimam dengan wasitah wada kolain yang di bahagian daripada makna yang lainnya. Ini nanti ada yang berbeda lagi. Jadi kita makai di tawasutil wada. Bahkan dengan wasitah sesungguhnya kai itu diwadakan bagi imkan khas alladhi yang masuk padanya oleh imkan am. Juga dalam imkan khas tidak mau imkan am karena imkan am dulu imkan khas. Bahkan dua oh imkan am itulah menjadi imkan khas. Umpamanya salat darurah daripada para wujud yang imkan am. Salat darurah daripada imkan adam juga imkan am. Tapi salat darurah daripada para wujud dan adam adalah imkan khas. Jadi imkan am disebut daripada imkan khas. Yang kali geruntukan takrif dengan tatamon minhana tabugot hana tabugot tawasul wata. Adapun intikat dengan dalalah intizam, maka karena sesungguhnya pekerjaan apabila diitlakkan lafai syamsun dan dikehendakikan dengannya akan jirim yaitu mata uroh niscaya adalah dalalahnya syamsun akhirnya jirim itu mutawakkah. Sedangkan dalalah syamsun akhir cahaya intizam. Jadi baru kami terbukah bahwa syamsun nagwaba bagi jirim yang mahmud yang terkelirnya mata uroh dan najidlaw duwata bagi cahaya mata uroh bagi ikut bauroh kerja bauroh rekomen bauroh nyan pemakaian kepada cahaya buka dengan tanik tibar dengan tanik tibar wabak syamsun bagi jirim maka dalalah syamsun kepada jirim adalah dalalah mutabakah. Sedangkan dalalah jam syamsun kepada cahaya yang iltizam bukan mutawakkah. Beserta sesungguhnya pekerjaan terbenar akhirnya dalalah syamsun kepada cahaya sesungguhnya itu dalalah apa jadi mau tiadalah karena pernah wadah syamsun kepada cahaya. Berarti dalalah kepada cahaya intensinya dalalah kepada mau tiadalah tapi pemakaian nyukon ini barunya yang berbeda. Karena yang sesungguhnya tanyo jikalau bidayon tegedi sesungguhnya syamsun tidak diwatakkan bagi cahaya tak tegedi hanya diwatak syamsun bagi cahaya misalnya tidak ada ianya syamsun itu ditunjuk oleh adanya cahaya dan demikian dalalah tetapi ditunjuk dengan sebab diwatak lafai bagi jirim yang melazimi baginya cahaya. Ikan belum kena dua bahawa tak baik itibar di letak kok baik tak itibar na dua tak syamsun bagi cahaya cuma yang na dua tak syamsun bagi mata uro maka dalalah syamsun bagi mata uro mutabakah dan dalalah kepada cahaya adalah iktisam berarti na dalalah kepada cahaya tanpa wata man menyona dua tak berarti dalalah kena gajit mutabakah man jina dua tak bina iktisam bina ku dalalah ku tak itibar menyertai tibar wajah wadah syamsun kepada mata uro berarti dalalah kepada cahaya dan tidak menyertai tibar dalalah wadah mata uro syamsun kepada cahaya maka dalalah kena adalah mutawakah. Jadi yang boleh tibar artinya yang dikemukan dengan tawasul wadah artinya tibar wadah wakadah dan demikian juga jika tidak dikaitkan takrif dalalah tatamun Ba'tahrif dalalah tadamun hana takait dengan demikian kait, yaitu bitawasutil wada. Yang sungguh diruntuhkan akan takrif dalalah tadamun dengan dalalah mutabakah. Karena apabila ditolakkan lafal imkan dan diiradahkan dengannya akan imkan am yang takkan imkan tamurut imkan am. Niscaya adalah dalalahnya imkan atuhnya imkan am itu mutabakah. Sebabnya lafal imkan nagwada bagi imkan am. Maka pemakaian imkan kepada imkan am adalah mutabakah. Dan terbenar juga artinya dalalah, sesungguhnya itu dalalah artinya barang yang masuk dalam makna maudhulah. Terbenar si benar, berarti dalalah tatamun. Karena sesungguhnya imkan am ditamam dalam imkan khas. Sedangkan imkan khas adalah tabung makna yang buat Allah. Apa yang mengkabalahnya makna pula. Maka apabila ditanya kait akan tarik. Dengan pula ditanya kait, dawah suti lota. Bisa keluar ia daripadanya tarik. Karena itu tidak dengan luar sifat sesungguhnya lafai wada bagi madakala demikian makna dalamnya. Jadi lafai imkan nag wada bagi imkan khas dan bagi imkan am. Kuronyo bedanyo katinyo dari segi pemakaian lafai imkan kepada imkan am karena nag wada. Berarti dalalah imkan kepada imkan am adalah mutawakkah. Sedangkan dalalah imkan kepada imkan am kan mutawakkah. Jadi dalalah imkan yang berlainnya dalalah kepada imkan am mutawakkah. Dengan tak itibar dalalah imkan kepada imkan am. Wada dengan tak itibar wada lafai imkan bagi makna imkan am. Sedangkan menyodalalah imkan kepada imkan am dengan tak itibar imkan amnya adalah bahagian daripada imkan khas, maka dalalah imkan kepada imkan am tatamun. Maka rusak dalalah inan. Jadi meruntuhkan dalalah pun. Ini hanya terkait ta'rif dalalah tatamun. Berarti ta'rif nanti dalalah tatamun. Hanya terkait dengannya, maka menjadilah ta'rifnya ta'rif mutawakkah. Padahalnya dalalah kenal tatamun. Dalalah imkan kepada imkan am adalah dalalah tatamun. Tapi gara-gara nyari watak kaji itu mutawakkah. Hanya beliau tetap tatamun dengan wasitah watak. Takun dalalah insan, dalalah imkan kepada imkan am dalalah tatamun. Dengan ta'rif ibar imkan am adalah juzuk makna yang wada imkan bagi maknanya. Itu imkan khas. Ini baru wada tadi. Menyertai ini baru wada tadi dan sahum berarti mutawakah. Maka adalah adalah tatamon. Tatamon adalah mutawakah. Menyebunuh mutawakah adalah tatamon. Balik-balik tadi ada tadi. Menyebunuh beruntuhkan mutawakah dengan tatamon. Ini beruntuhkan tatamon dengan mutawakah. Berarti yang tak tarik tatamonnya. Menyebunuh yang tak ta'rif dalalah mutawakkah diruntuhkan dengan dalalah tatamun. Karena dalalah tatamun pun kaidahnya lam ta'rif dalalah mutawakkah. Ini balik yang tak ta'rif dalalah tatamun. Hana takutat dengan tawasuk wada diruntuhkan dengan dalalah mutawakkah. Karena dalalah imkan kepada imkan an termasuk dalam dalalah mutawakkah. Sedangkan dengan takutatnya itu contoh dalalah tatamun. Maka rusak ta'rif dalalah tatamun gara-gara dicampung dalam mutawakkah mendalami. Yang mana tabu kait di dawasutil wata'ani. Dan menanjilam kalau tidak dikaitkan ta'rif dalalah intizam dengan dawasut wata' sungguh diruntuhkan akan dia dengan dalalah mutawakkah. Karena sesungguhnya pekerjaan apabila ditelakkan lafai syamsun dan dikehendakikan dengannya akan cahaya adalah dalalahnya syamsun artinya cahaya itu mutawakkah. Artinya dalam tawakkah karena lafaz syamsun nagwada kepada cahaya. Dan terbenar artinya dalalah sesungguhnya itu dalalah lafaz yang barang yang dibuat daripada maudhulah, maka dianya itu masuk dalam ta'rif dalalah iltizam. Jadi padahal mutawakkah tapi kaji ta'rif iltizam jikalau tidak takyid dengan tawasul wata'. Maka apabila kita baik dengannya mesti keluar dalalah daripadanya ta'rif. Karenanya dalalah tidak nah di sana dengan wasitah sesungguh lafai itu mauku bagi barang yang keluar demikian makna daripadanya barang. Jadi taban. Jadi kesimpulannya takrif dalalah mutawakkah irfi runtuh dengan dalalah tatamun bahubai di tawasuti wata. Menanti fi runtuh dengan dalalah intizam bahubai tawasuti wata. Dalalah tatamun supaya tidak diruntuhkan takrifnya dengan dalalah mutawakkah bahubai di tawasuti wata. Dalalah intizam supaya tidak diruntuhkan takrifnya dengan dalalah mutawakkah maka bahubai tawasuti wata. Jadi hanya beliau. Tapi relohji khusus apabila ada jadi lafainya mustarak diantara kul dan juzu atau malzum dan lazim. Menyo malzum dan lazim runtuh dengan dalalah ikhtisab, menyo kul dan juzu reloh dengan tatamun. Kak. Wa yustaratu fi dalalati iltizamiyati qaulul khariji bi halatin yalzamu min tasawuril musamma fi zihni tasawuruhu. Dan disyaratkan pada dalalah iltizamiyah akan keadaan kharij itu dengan tabu hal yang lazim daripada tasawur musamma dalam zihin tasawur tasawurnya kharij. Yang payah surah tadi. Sebabnya itu contoh latin ku besar bagi muda. Latin ku besar bagi muda. Ini muda ku jubil pilih. Ini nak jubil dengan muda sama. Tapi yang baru payah minah mentang lo deh. Nyata yang udah empat arah kalau mentang lo. Anak-anak ku melatih bayi dengan mana khas anak mentang lo. Tapi melatih hukum bayi dengan mana khas yang baru menentang. Baca hukumnya leh umang leh putih gamang. Kalau orang ni kalau umang umang leh, enak ini hukum kita sura. Nih gamang dia berpatu ni tak baga. Pak boleh tiru kan? Umang leh. Umang itu. Rasa yang juga tak hebat dan terbaik terhukumnya terhebat dan terbaik pada hukum. Baik, dalalah intizam. Baik, tapi ini dia penting. Disyaratkan pada dalalah intizam ya akan keadaan kharij itu dengan satu hal yang lazim daripada tasawur musamma dalam bihin tasawurnya kharij. Nyo hanang bugahli lazim bain dengan makna khas. Langsung gejok makna lazim bain dengan makna khas. Jadi dalalah iltizam adalah dalalah lafai kepada amrun kharij. Tapi amrun kharijnya lazim bagi makna. Tapi lazim ji bu lazim zihni. Bek lazim kharijji. Karena bayan betul. Wa illa menyukur laginya menyuhana latim daripada mentasawurkan musamma lambihin akan tasawur amrul kharij sungguh tertegah pahamnya daripada lafai. Jadi wate tasawur musamma hana mentasawurkan latim menyuhana mentasawur berarti hana tafam latim daripada musamma walaupun kejadian ini latim. Jadi antara dua benda yang hana pernah lekang keduanya, antara dua benda yang hana pernah berpisah, tetapi ketika mentasawurkan satu benda tidak mentasawurkan benda yang lain yang hana berpisah kuno. Apakah hana tak faham kepada benda lain ketika memahami benda pertama? Jadi hana. Jadi dua daun yang hendak terpisah dua. Tabo bilik, ya udah di tabo honda dua, jadi upi di tabo meja dua. Berarti ni hendak terpisah dua, dia buat borokal. Bilik di tabo bilik, berubah tabo. Berarti ni hendak terpisah dua. Tetapi ketika mentasawurkan satu di antara dua, hanam genteng ditasawurkan yang dirodu. Karena dalam tasawur dia diperiksa. Kau ini ada nanon yang anak lah tetangga ini dia. Tapi hantar punya hantar dia rumah tu. Kau pun ada juga. Lima, tanya kau tinggal dia, kau tinggal dengan dia. Ani ni, berarti berarti lagi luar dari berakhir. Kemana lagi luar? Anak itu, mana lagi macam Indika? Anak kang luar tu. Anak kang luar tu. Adam Indika, anak kang. Yang mana lagi? Berarti dua tu lagi. Anak kang luar tu. Tetapi ketika orang mentasawurkan katanya, bahagia surah katanya dalam diri, nanti surah punya berarti. Karena perhatian halatim pada hari, tapi halatim pada diri. Maka, minyak halatim pada diri, eh mungkin wadah kufam katanya, kufam burungnya. Pada hari, dua itu halatim. Tapi wadah kita sahur katanya, halatim pada sahur burungnya. Maka wadah kufam katanya pun halatim kufam burungnya. Berarti halatim adalah daripada nama katanya kepada burungnya. Nama katanya Muhammad, tapi wadah itu Muhammad yang dibayang oleh wadah itu, ya rupai Muhammad. Hanam terbayang rupai Qasim di sini. Walaupun Muhammad Qasim dua hari hantar kepleo. Tapi mentasawurkan Muhammad, Hanam melalimi mentasawurkan Qasim. Maka wadah itu ingat Muhammad, Hanam ingat di Qasim. Berarti lafai Muhammad, Hanam adalah kepada Qasim. Bagaimana adalah kena terfaham beliau adalah lafai makna, kena memahami makna daripada lafai. Di Muhammad kami kata mulai analika. Waktu kita dulu sebutan nama Muhammad. Nah ini ada tiga tim budanya. Anak berarti lapan Muhammad hanya adalah kepada kata. Yang nak dua yang analika, dua yang analika. Tapi ketika mentasawurkan Muhammad tidak mentasawurkan kata. Berarti lapan Muhammad hanya adalah kepada kata. Dalam buku-buku dan dalam tabakah kita tahu, karena nama Muhammad wanak di Muhammad. Dalam talamon bikin karena negatif kau jadi Muhammad. Dalam lahir Islam bikin karena dari zaman tasawurkan di Muhammad nantinya negatif. Walaupun pada hari dua ini sudah terpisah. Yang begini lusum pada hari hanya arti untuk dalam lahir Islam. Lusum hari hanya faedah untuk dalam lahir Islam. Karena dalalah iltizam adalah dalalah sabuh makna daripada lafai. Lafai dalalah kepada amrul kharid. Sedangkan dengan sebab luzum pada kharid dan hana luzum dalam hin wadah dari nyo lafai nyo hana mertinya terkutu rajin. Maka hana ladin hana dalalah. Hana didalalah li lafai Muhammad kepada tubuh di kahin. Apabila lafai ketika mentasawurkan Muhammad tidak mentasawurkan dikatin. Walaupun ketika wujud Muhammad wujud dikatin. Menyebab wujud atau yang Muhammad berarti naik katin dengan Tuhan Muli. Jadi Muhammad nak menyebab katin nak dikidu di lafai. Nanti lah dia kena upi umat naik Muhammad jadam. Katinya nak dikidu di lafai. Jadi pada wujud ulama wujidah Muhammad wujidah dikatin. Dia kena katin khadiji. Tetapi karena makna Muhammad dengan makna Qasim tidak ada kaitan sama sekali, maka ketika mentasawurkan Muhammad ana ladin kepada mentasawurkan Qasim. Maka ketika terdengar lafai sebutan Muhammad ana ingat kepada Qasim. Berarti lafai Muhammad ana dalalah kepada Qasim. Ana terfaham, ana terfaham Qasim dari lafai Muhammad. Berarti lafai Muhammad ana dalalah kepada Qasim. Maka dua buah benda yang lazim pada hari hana dalalah antara keduanya. Yang na dalalah adalah antara dua buah lafai yang lazim pada dihin. Makna lazim pada dihin kuwa yalzamu min tasawuril musama fisihi tasawuru. Lazim daripada mentasawurkan musama dalam dihin, mentasawurkan lazim. Anak-anak belum? Lazim daripada datang surah musama dalam dihin, datang surah lazim dalam dihin. Tapi datang dalam dihin kan datang dua yang dapat dua. Jina makna analikan ketika mendapat dua rauhul dan dua ini bandua yang dapat dan dihin. Tidak mama dapat yang ambil yang boleh. Kita tembak, ambil boleh, dapat dua. Pak dapat, dapat dalam bilik. Musafat dalam bilik, umat nanti dua drone yang sabar badan, ada pun terpisah, cuma diikat di satu bilik. Um sampai Muhammad dari Katim lagi sampai insan hewan. Al insan hewan. Dan miliknya na insan, berarti lah miliknya na hewan. Kue insan tak boleh hewan tak boleh duduk terus kabar dari insan hewan. Ke, ini berlatih di latih daripada insan berarti di berarti hua hewan. Anda mendika hanjir keplo hayawaniyah daripada insaniyah. Ketika subuh nyan adalah insan berarti nyan adalah hewan. Tak kata. Tapi hanya keplo dua dalam arti ketika tinyo nala milik lijih nala milik yang berdua dulu jadi satu. Hanya cuma makna makna lain mungkin hanya hanya terpisah dua dalam milik. Hanya terpisah dalam milik. Kon dia pada tibi tibi pada dia kon dia pada dia tibi pada tibi. Kalau macam nanti tibi ingat dia jauh dari dia menjauh ke deh. Hanya keplo dua yang dimanda. Ada ada dua ekor mana? Usaboh dua. Hanya di layai. Urun tidak berubah, tapi dua hari musafat. Jadi makna lazim zihni lainnya, makna lazim zihni ketika surah malzum hadir ke dalam zihin, maka bilanya hana dua ke surah lazim. Berarti ia hadir juga dalam zihin. Paduk itu badan. Kan lazim dua pada malzum, kan dua hana dua dalam arti dua adalah dua. Manzum adalah lazim kan? Manzum adalah lazim. Cuma tak tanya ni apa nanti? Ini bagi bunuh. Tanya mama kan ada kasi dalam luar. Mana rika mai luar? Hana rika. Mana lazim adalah hana rika? Atakan yang mama kan ada kasi mana? Pak mainan? Ayat kita nyanyi. Kita nyanyi. Kan pada hati Muhammad di ulah kita kasi. Tengok lagi. Budi menyingat nama Muhammad di kasi nanti sampai-sampainya. Menyeu menangke surah hudur dua buah benda dalam zikir yang ke lazim sini. Ketika satu surah dihadirkan ke dalam zikir, maka surah yang sama itu ikut hadir dalam zikir. Baik kok lepas tadi. Makanya hana menentang ketika hadir Buddha dalam zikir katanya maka hudur tublut dalam zikir katanya. Karena itu tublut dalam zikir kan baik kok Buddha. Itu baik kok tadi. Mati-mati. Kan mana jenis sapat udang terbiu daunnya, sebenarnya daunnya itu pun sapat udang terbiu. Kan yang si bayang tapi yang dia mumpung. Ya bukan. Ya apa? Tapi ini bayangkan mau sapat udang terbiu bukan? Naikin sapat. Naikin sapat. Nih pun sapat dua jadi satu bukan naikin. Yang tak pegas konnya. Wajib ingat kuda ingat terbiu. Apa ingat terbiu? Dah tiba baca ayah hana terbelut. Mami hana dengar dia terbelut. Budak pun hana dengar lagi. Budak kan yang hana terbelut. Wadah tak pun hana sesuatu. Satu-satunya budak ingat leh. Baru mumpung mana-mana. Buka, dia nonton dikret. Mengingat muka-muka ini baik ingat. Hana kameng. Kameng baik ingat. Lebih bayang ya, hana kami yang ingat, hana kami yang itu. Tapi kami hana ingat. Ketika surah kami hana hadir tahu lagi bertanya, hana kami yang itu. Ini akan hana kami. Hana kami pada kami yang itu. Pekal karena surah kami yang hadir tahu lagi. Nanti ingat ketika kami dia memawar karena masalah tahu lagi. Tidak hana kami yang menunggu, hana kami yang menunggu. Kami bunuh menunggu dari berjauh dari nama itu. Dia menentukan hana kami karena surah kami yang hadir. Berarti punya surah kami hana hadir, hana kami yang hana hadir. Hai bukti ini kami nya apa kata tu hana. Berarti hana pun hana kami. Apakah hana pun hana kami? Karena hana pun surah kami. Siapa hadir surah kami ini? Oh kami, kata kamu kami. Nanti tu jangan ada hana pun hana kami. Baru berarti hana kami karena kami yang hadir surah. Jadi setiap mentasawurkan surah hana kami pasti mentasawurkan surah kami. Kan kami menghana kami menghapat atau bangunnya yang semua sukanya. Benar sukanya, ngomong lagi dua negaranya. Jadi Buddha dengan basar dua makna yang hana pernah mendapat dalam satu benda. bahwa matanya buta dan matanya tutupnya namkin terpaduai, terpisah, anak menengah. Tetapi setiap bedanya mentasawurkan, membayangkan makna buta, pasti bedanya mentasawurkan makna basar. Jadi lazim pada zihin, lazim zihni artinya lazim pada zihin. Berarti zihin adalah tempat lazim. Ke mana tempat lazim? Tempat yang hana lekang dua. Manakala tinyo berada dalam tempatnya, maka zihin pun berada dalam tempatnya, dalam ruangannya. Ini you know, pada dua benda dia hadir sekaligus dalam zihin. Anak batas. Cuma hadir lelenya hadir kebetulan. Ini you know, yang pertama lima komen dari oleh kamu pak. Yang kemana pak? Kepadanya lah. Mana dapat? Lima orang komen dari lima. Kedua orang bisa. Suratnya dua bohong dan terpisah dahulu dari cuman dia membayangkan kami membayangkan limo lagi jadi pedang cermin tapo yang pedang cermin tapo ikut cerminnya yang pedang minyak tapo mana tapo maka dalam cermin naturah mana man turah mi pak turah mana pak turah mi ataupun mi pak mi mana pak mana mi mana mana berarti dua Iluan yang dapat ni yang mana? Anak. Dalam cermin? Anak yang dapat ji. Sebab cermin mentasawurkan lagi iluan. Jadi mi yang mana apa mana. Pada kamu surat, dua buah surat hadir sekaligus dalam cermin. Ia kan mentasawurkan dua dalam cermin. Mentasawurkan cermin? Kan mentasawurkan dua iluan jadi satu. Mentasawurkan dua iluan dalam cermin. Cuma yang kandalalah iltizam hanya lusung dua hari. Pakar, yang kebetulan surah mia dan surah mano hadir sekaligus dalam cermin. Tetapi pada masa yang lain tak hadir surah mia mentem hanya cermin, hanya mano. Bak ulo yang lain tak hadir mano, hanya mia. Maka mia dia terpisah surah di dalam rihin daripada mano dan mano dia terpisah daripada mia. Mana terpisah? Hadir mie tanpa mano, hadir mano tanpa mie, atau hadir mie dan mano ketiga. Tapi musafatnya secara kebetulan, bukan secara lazim. Maka mie hanya adalah kepada mano dan mano hanya adalah kepada mie. Jika mie nak dengan mano, baik dia tak pegang. Baik dia tak pegang. Orde lain, kawan mie yang dapat mano. Tapi dalam zihin kita juga tak berhadir surah mie dan surah mana ketiga itin. Tapi hanya kaitan lusung antara keduanya. Artinya menghadirkan surah mie dalam ule. Hana dikehendaki hadir surah mana, menghadirkan surah mana. Hana dikehendaki hadir surah mie. Maka mungkin menghadirkan mie saja tanpa hudur mana, dan mungkin hudur mana tanpa hudur mie. Maka hana lusung di antara bawah surahnya dalam zihin. Dan juga hana lusung pada karib. Pak karib hana lusung cik. Karena dia nami yang nama nak, dia nama nak, nami yang nyanyi, dia beri mana, dia nami yang nama nak. Sedangkan antara buta dengan juga, nyom nyom mentasawurkan buta, hanjirhan mentasawurkan juga. Sebab apa makna buta? Hana basar. Hana tublu dan kemudian hananya jadi yang buta. Hananya nyanku. Oh dia tak bayang tu. Ke tublu baik ingat. Tapi tublunya tak hana menjadi makna bagi buta. Cuma kira tak bayang kan hana. Itu tanpa hana apa yang buta. Apa hana tu? Hana buah buta. Hai hana tak puna. Hana apa yang bagi orang nak buta. Kenapa orang nak tublu? Kan hana peng, hana putih. Yang hananya putra, tiga putra. Hai yang mana kemandan? Berarti kemandan tinggal sampai tinggal Buddha. Maka setiap mentasawurkan surah Buddha, adapun menghadirkan surah Buddha dalam dirinya, maka pasti surah kebut hadir juga dalam dirinya. Ini yang dikatakan lutun sini, lazim dalam zihin. Kon zihin menghukumkan lutun. Kon lazim bagihin dihukum leulai dirinya, lazim luar hana hukum. Hana hukum. Lazim pada hudur. Ketika hudur surah musamma tabah surah, maka hudurlah surah yang lain, tidak akan terlepas. Kapan saja kita yang mentasawurkan surahnya, pasti surah yang tabah hadir dalam diri. Ini menyebutkan dalam lain Islam. Tinggal waktu diucap lafai Buddha leulah, kedua-dua ingat yang bertanya. Ada ikut Buddha, ingat yang kedua-dua. Karena memang ada ingat kedua, hanya dihukum dalam Buddha. Ai nah kau ke Buddha dia dia dengan leong kau Buddha tu putra rasanya nyanyo hadir karena jangan kau surah dulu surah Buddha ben hadir tapi waktu tadi mau lapai Buddha dan surah Buddha lama dia kau dia nyanyo nah dapat nu bisa be ingat nu ke dulu tu baju ana berarti nya luzum dulu jadi luzum mampu jadi luzum kau mak haji dua ni adalah satu dua tidak dua di tidak terpisah tapi hadir ketika hadir. Ia kena di sini. Sedangkan lazim khariji wujud ketika wujud. Kullama wujida wujida. Apabila ada empat maka ada genap. Wate ngapet na genap na. Ada hanya ada kuil ini apa kuil ini banyak genap. Itu na bermamlam kuil tu banyak na genap na. Kalau mana ada kuil ni banyak kan bukan bak ini bak wujud. Kulama wujida pun wujida genap. Dan kulama usuhira pun usuhira genap. Ini kebetulan yang cerita mengapa ini. Kulit mengenap latih pada zihin dan latih pada hari. Pakar, karena pada wujud khariji setiap na pun maka na genap. Sedangkan punya secara zihin tiap kali mentasawurkan kuat, maka mentasawurkan genap. Tapi mentasawurkan kuat dengan mana? Dengan surah. Menyandung tasawur kuat, nebayang kursi yang baliknya, hanya genap. Pada ikan kuat, ikan bayang kursi yang balik. Oh, menang, gitu. Kan jumlah di pengertian kuat di yang nebayangkan. Yang hanya wadah yang mentasawur kuat, mentasawur genap, yang hanya. Banyak ke mana begitu dia adalah tulisan itu kepada pun. Yang tulisan. Bagian A, B. Kemudian ada klik kambing ke A, M. Ini yang kami. Jadi bentuk tak? Kita boleh bayang dan hadir surah kambing. Lalu dia boleh nanti dengan surah kami. Yang paling surah tulisan. Kambing. Memang lalu dia kambing. Nah, dia ingat itu kami. Buddha. B U T A. Lepas tu B U T A lah brand. Nanti ingat itu dulu. Mana kalau dia belum tahu buka, nanti ingat dulu. Kita kan buka tulisan B U T A. Maka kuat yang lagi nyonya tulisan membayangkan angka kuat tidak akan membayangkan genap. Tetapi membayangkan makna kuat yang sebenarnya pasti ingat itu genap. Sebab mana kuat? Nang kota. Udin. Dua kota. Apa bilangan? Dua adalah satu genap yang kecil. Karena beribu. Sedangkan kuat angka satu angka satu bilangan yang di dalamnya ada dua buah genap. Bukan apa bukan lebah genap dua buah bukan. Menyenap satu angka yang di dalamnya nah lebah angka genap. Menyelepas lebah genap berarti. Maka ketika membayangkan kuat dengan maknanya kuat pasti dia membayangkan genap dengan itu genap. Bila dua itu genap berarti dua itu kuat karena kuat adalah dua buah genap. Zu zogel berarti. Kuit adalah bilangan yang mempunyai dua kogenap dalam pecahannya. Maka ketika kita membayangkan surat kuit, pengertian kuit pasti adalah keringan nilai kepada genap. Maka genap adalah amrun lazim bagi kuit. Lazim puwa, lazim sinti dan lazim hadihi. Karena pada hari pun ketika wujud kuit, wujud genap. Dan dalam sihir pun ketika mentasawurkan kuat, maka tertasawurlah genap. Sedangkan menyandera buta dengan dedut, pada harit ketika wujud buta, hana wujud dedut. Ketika wujud basah, hana wujud buta. Maka antara duanya menentang pada harit. Tapi pada sihir sama, ketika mentasawurkan buta, pasti utur surah dedut inan. Berarti bukhari dimido. Kuat menggenap Latin sini dan khariji. Ittafa'ah Latin khariji. Hanya Latin pada hari, pada dihin. You know, hitam bagi AA. Ulama ujida AA, ujida hitam. Karena hanya pernah dia memperdapatkan AA yang mana hitam. Berarti ulama ujida AA, ujida hitam. Mana yang dia bahasa besar perempuan itu mana dia? Ulama ujida AA, ujida hitam. Berarti antara AA dengan hitam lazim pada hari. Lazim pada apa? Lazim pada hari. Kemudian apakah lazim pada dia? Tentu saja jawab lazim. Maka lazim karena ketika anak pernah tak mendapatkan AA yang putih, maka pada kata AA kita kebayang di hitam. Saya itu AA kebayang itu hitam. Karena anak pernah ada rumah. Maka lazim ketika kudur surah hitam, AA kudur surah hitam. Tapi lo jauh, mana lazimnya? Maka mana? Karena hitam mana hitamong dalam musama AA. Hitam warna. Warna tidak masuk dalam hakikat C. Sehingga apabila mentasawurkan syekh tanpa warna bisa terjadi. Dan drone akan mengakui binatang yang AA bila ditemu sama binatang yang tidak ada beda dengan AA tapi warnanya putih bukan itu AA mana. Walaupun yang tak pernah tahu putih. Yang tak pernah tahu hitam tapi tapi pamannya putra hitam kuning. Hitam kuning. Ketika tahun pok ini kita mahali kita lana dengan tahun putih. Berarti kita punya yang putih ini. Kita punya yang putih ini. Nah, putih ini mahali orang putih. Zaman punya kata tu mahali kita punya yang nak orang putih. Tapi ketika orang yang pada pok mahali dengan tahun putih, berarti kita punya yang putih. Bagaimana? Di golongnya nak lah. Bayang mahali punya, bayang mahali punya. Tak mahali tak, tak punya. Tapi orang yang zaman ini dia kental, jadi ukuran punya kan, bukan zaman ini mereka. Jadi warna tidak masuk dalam mahia, sehingga ada tadi warna gaduh daripada mahia dari sabo benda dan di mesti lagi tahu tidak ada perbedaan selain warna, pasti katanya akan ada kenyataan atau benda tahu. Jadi yang kedua juga katanya yang mana pernah terlupa warna yang lain. Membayangkan iban yang binatang yang itu dengan AA. Kategori Naurul birah AA nya sampai putih. Adapun di jet AA nya sampai putih. Karena warna hitam kecut. Yang pun balik nan pasti itu nya AA. Ini membuktikan bahwa warna tidak masuk dalam mahiyah sesuatu. Cuma pada hari hana pernah na'a yang keluar hitam ini pada hari. Tetapi yang musama a'a hana ru hitam pada musama. Maka katanya mungkin membayangkan surah a'a tanpa dengan kepada hitam. Cuma bakal yang ada baik kan ada. Ada-ada kan hijau ringan. Tapi hana ru latim dalam istilah ini latim kok yang tidak akan dapat terpisah. Makna lazim tidak dapat terpisah. Sedangkan surah AA mungkin dipisahkan dalam dihin ulum daripada warna. Yang pertama ini ada tertulia AA, ulum yang kalau tertulia AA kan beda bukan warna. Apakah salah surah yang hadir dalam ini? Karena kalau hadir surah A'ad tanpa warna, kubleh tidak ulil. Maka ulilnya membayangkan surah A'ad tanpa membayangkan warna hitam warnanya. Berarti hitam dapat dipisahkan daripada A'ad. Makanya kalau ada di sini, karena ketika mentasawurkan A'ad, ana mesti mentasawurkan hitam. Tapi pada wujud khalid, menyebutnya A'ad batina hitam. Yang mana? Jadi saya boleh contohkan ini. Na contoh lazim khariji fakat, na lazim zihni fakat, na lazim zihni ma'al khariji. Yang menjadi syarat pada dalalah ilizam adalah lazim zihni, baik zihni fakat maupun zihni ma'al khariji. Tapi yang muktabar adalah zihni di, bukan khariji. Ini kawan, saya lup tak boleh bahawa basar amrun lazim bagi hudak. Tapi banyak yang dapat, banyak yang dapat, banyak yang disapat, bukan mendudul. Anda tak bayang tepat. Nah, lambihin dua surah ini yang menang tepat. Nah, lambihin. Ini orang bantu orang ini mesti. Ini pun surah Buddha dan non, ini pun surah Basar Gade. Tapi bantu wadi dalam sikit yang tepat itu. Cuma musafat, nah yang latim, nah yang mana latim. Musafat yang latim adalah satu surah yang apabila dihadirkan dalam lihin, maka pasti surah yang lain pun hadir dalam pintar besar. Yang ke latim. Musafat dan latim. Tapi punya surah kami yang berah mau musafa tak boleh tapi hanya latin karena si bisa. Yang benar je dah alhamdulillah lah menang surah bukan macam dia. Dan disyaratkan pada dalalah iltizamiyah akan keadaan kharij itu dengan satu hal yang lazim daripada tasawur musama dalam lihin tasawurnya kharij. Wa illa bagaimana laginya sungguh tertegahlah pahamnya kharij daripada lafaz. Dan tidak disyaratkan padanya akan keadaannya itu dengan satu hal yang lazim daripada tahqiq musama pada kharij tahqiqnya kharij ataupun amrul latim padanya kharij. Nah, jadi hanya disyaratkan amrul latim pada kharij. Tahqiqnya wujud di luar wadainanya guna aji yang mana? Mas berulang yang lagi kuat dengan genap wadainya kuat dengan genap wadainya tasawur pun pun tasawur genap. Tapi antara buta yang terbir wadainya buta hana besar wadainya besar hana buta. Tapi pada lihat nanti dua ay kau dilatih musafat dua ay dilatih na dua ay dalam ini. Contoh lagi adalah lafai yang kan lafai buta di atas pasar. Beserta mana mulazamah antara keduanya pada tarik. Menyung di luar antara buta dan pasar menendang. Tapi lah boleh ada yang nanya nanti je. Aku lu. Manakala adalah dalalah iktizamiyah itu dalalah lafai. Dalalah lafai arti barang yang keluar daripada mana mahu'lah. Dan hana lekesong sesungguh lafai hana itunya ada kikir amrul kharij daripada nyalafai. Jadi yang kadang-kadang dalalah ikizam adalah dalalah kepada amrul kharij. Yang pasti, yang pasti rawat lafai hana itunya kepada seluruh amrul kharij. Nah itunya lafai kepada seluruh amrul kharij. Umpamaji antara bate dengan membaku bakunya kena amrul kharij daripada batik man pada dagang batik dan ini kepada bau hingga punya itu nyok dan ini kau bau dan kau batik yang ada kau batik yang mana kau bau kami untuk membuka ke bak pisang ini yang cik kau batik si batik mana si bak pisang karena bak pisangnya amrul kharij daripada batik berarti amrul kharij dah dari pisang berarti batik itu nyok kepada bak pisang. Kamu kena cok bate mana ini kena cok bongsang. Dia apa deh? Ini belum bate mengubah umpang. Ini belum danau kentikan umpang. Ini belum baku mengubah apa. Ini yang berjumpul ini udah pernah masuk tengok. Ini mungkin ini dia teman. Pada kata bate yang anda terbayang juga mana dia bongsang. Pada kata danau anda terbayang juga mana dia dah rumput. Ini hanya hubungan, hanya telalak. Jadi satu lapai yang kapati hanai dalalah kepada seluruh amrul kharij. Tapi na amrul kharij yang terfaham daripada lafai. Dah ini yang terakhir. Menyemunan maka hadirkan bagi dalalahnya lafai dari kharij daripada syarat. Dan bermula jadinya syarat itu luzum zihni. Umana luzum zihni artinya keadaan amrul kharij lazim bagi musamma lafai. Kibat orang lazim dengan sekira-kira lazim daripada tasawur musamma tasawurnya amrul kharij. Jadi lazim daripada mentasawurkannya mentasawurkan je. Makna tasawur kali ini kot usul surah dalam dihin ataupun hudur dini hadir satu surah dalam dihin yang dikenal tasawur. Jadi lazim daripada takut hadir sabah surah dalam dihin katanya hadir surah yang satu itu ke dalam dihin cik. Jadi kau tak jumpa itu surah kuno. Kau tak jumpa itu surah pertama. Tapi dalam dihin artinya dihin katanya akan diingat ke surahnya ketika diingat ke surahnya. Kenal lagi tanya kerdil dengan anak merumpok. Dan merumpok juga mau merumpok ni tinggal kalau jadi anak yang dicurah nanti. Bapak baru langgut ada jajak nanti. Ni anak nak pergi nanti nanti kan kau ada kerdil. Nak mandi tu tak khat. Kau tak ada langgut ada jajak nanti. Jadi ingat, ingat ke satu kejadian. Ingat ke kejadian. Punya enak mandi kan bukan tadi. Tapi punya-punya yang iltizam antara dua surah ketika surahnya datang dalam zihin pasti datang surah yang sama itu ke dalam zihin kepada tempat surah pertama. Tapi zihin ingat juga tanya. Maka dua surahnya hadir tapi lagi nak saya nantinya nanti. Fa'inahu karena sesungguhnya pekerjaan jikalau hana tahko ini syarat nisyaya sungguh tertegahlah fam amrul kharij daripada lepas. Sebab menyehana syarat darinya, maka hanya terfaham amrul kharij dari lepai. Menyehana terfaham, maka tidak ada lepai itu dikunyok darinya amrul kharij. Dan kita turah di guna. Bahkan disyaratkan bulaginya. Karena kebiasaan kode dari mengatakan lepai yang membayang kode makna daripada lepainya. Kode itu insan, bukan bayang juga men. Membayang gurila. Berarti lepai insan tidak adalah kepada manusia. Karena ini yang artinya manusia yang hadir dalam dihim daripada lapar insan. Mereka kan batik. Putra yang hadir dalam dihim itu tapi batik. Berarti ini adalah berarti lapai batik itu kepada surah yang hadir dalam dihim itu. Mana adalah penyong diri dan fahmu. Faham artinya dan surah yang hadir dalam dihim ketika ada dino lapainya maka lapai berarti kena ini terhadap. Wadah dakun bate, hanya dua yang kepada bahu. Berarti lah pai bate hanya punya kepada bahu. Wadah dakun bate yang hadir dalam beri, ya bate. Wadah dakun bahu yang hadir, ya bahu. Wadah dakun bahu yang hadir bahu. Berarti dari lapai bahu idalalah kepada bahu, dari lapai bahu idalalah kepada bahu, dari lapai bate idalalah kepada bate. Karena yang hadir dalam sini. Ina sedangkan wadah hadir, wadah itu buta, itu. Dua buah surah hadir. Surah buta, anjir kemalam yang dia. Surah kemalam itu saya pergi ada hadir anjir, anjir kemalam. Berarti surah kemalam hadir, surah buta yang hadir dalam dia. Maka lafaz buta adalah kepada anak malam, adalah kepada kemalam. Adalah kepada basar. Tapi karena lafaz buta hanya wadah kepada basar, dan basar pasti subayang laulai ketika hadir surah buta, maka adalah si tubuh nanti disam. Menyandalah buta kepada anak malam yang dalalah buta bakar kepada aku malam dalalah kisah. Jadi kemana dalalah hai wakil tak kena apa ini yang diji hadir lalai berarti nak dalalah. Itu menyebabkan kali biasa dalalah fahmu amri bin amri kahar. Berarti seluruh yang terfaham ketika ada dengar sapa lapar berarti madlul bagi lapainya. Sapa makna yang hadir lah boleh ketika tak dengar sabar lapai berarti surah yang hadirnya madlul bagi lapainya. Cuman hadir surahnya tak boleh pakai. Ada kadang memang lapainya kena buana maka hadir ke dalam tabaka. Ada kadang karena surahnya bahagian daripada makna maka ke dalam kalamon. Ada kadang surahnya memang amrul kharij tapi tidak dapat dipisahkan dalam dihin daripada surah yang pertama pun maka kena lain pisah. Sebab mana dalam dia dah datang surah dalam zihin ketika mendengar satu lafaz. Ini adalah yang kita guna, waktu dia dengar lafaz Buddha, surah besar hadir, ikut hadir. Dia hadir oleh Buddha, karena Buddha adalah macam besar. Han mungkin mentasawurkan Buddha tanpa melautah kepada besar. Benda tu kata Allah ulang kan? Macam kena. Bainahu karena semuanya pekerjaan, jika lo manakah kok ini syarat, bisa tunggu tercegah lafam amrul hariki daripada lafai. Maka tidak ada ianya lafai itu gal artinya amrul hariki. Bermula demikian karena sesungguh dalalah lafai arti makna dengan sekira-kira wata itu sabit karena salah satu dua buah pekerjaan. Idaralah lafai kepada makna yang mendalih menwata ada dua pekerjaan. Yang pertama, ada kala karena sesungguhnya lafai memang wata dengan mukabalahnya makna. Jadi patuan hadir surah maknanya ketika ada lima tabuh lapat, ya karena lapat itu tak benar. Ataupun karena sesungguhnya pekerjaan lazim daripada tafah makna maudulah terfaham maknanya. Jadi dua tak mana? Cuma ada yang nantinya mana lagi? Ada hadir surah maknanya pasti hadir surah ini. Dan bermula lapai, tidak ianya lapai dengan maudulah bagi amrul khadiji. Hanya dua tak lapai ke amrul khadiji. Maka kalau tidak ada ianya lafai, maka kalau tidak ada ianya amrul khariji dengan sekira-kira latim daripada tasawur makna tasawurnya amrul khariji, ni saya dia adalah amrul yang kedua dari utako, maka tidak ada lafai. Ini wadahnya, ini wadah tasawur lafai hanya tasawur amrul khariginya. Berarti lafai ini tidak pernah kita dalam bate yang baru mana lafai bate. Kode data sahur surah bate, han hadir surah bau. Berarti lah kaya bate, han hadirnya kepada bau. Dan tidak disyaratkan padanya adalah intizam akan lutum khariji. Kumana lutum khariji? Dianya itu keadaan amrul khariji dengan sekira-kira lazim daripada tahkok musama pada hari, tahkoknya pula pada hari. Jadi tahkok pada hari yang lazim. Atayna tinyokana tiji, atayna ikana ikam, atayna putikana dengan menarik khariji. Sebagaimana barang sesungguh lusum zini maknani keadaan amrul khariji dengan sekira-kira latin daripada tahkok musama dalam zihin, tahkoknya pula dalam zihin. Jadi mana? Jadi miul latin zini ulama tahkok surahnya dalam zihin, maka tahkoklah surah tersebut dalam zihin. Miul latin khariji kernama tahkok pada harif, maka tahkok pada harif. Jadi tahkok tahkok ulama tahakaka berarti mana lusumnya. Latin sini dengan latin khariji tabah makna. Ulama tahakaka ulama tahakaka malzum tahakaka latin. Cuma dua, kadang-kadang ulama tahakaka malzum fil kharij tahakaka latin fil kharij lupanan lusum khariji. Dan ulama tahakaka wa tahakaka fisihi malzum fisihi ulama tahakaka syih fisihi tahakaka malzum ulama tahakaka malzum fisihi tahakaka lazim fisihi, maka ke lazim zini yang disyaratkan adalah yang kedua lazim zini. Dianau maka hendak disyaratkan lazim khariji karena sesungguhnya pekerjaan jikalau adalah lazim khariji itu disyarat. Ni saya mana tahkok dalalah ijzam tanpanya lutum khariji. Mereka tak pegah lutum khariji gitu syarat, sungguh hana tak terdapatkan dalalah ijzam menyohana lutum khariji. Sedangkan lazim batin pegah hana dalalah ijzam menyohana lazim khariginya kawan. Menyohana malzum mikirnya ki, maka pegah lutum khariji gitu syarat batin. Adapun mula sama parak wajah lazim menyebisyaratkan lutum khariji jika syarat tidak akan ada dalam lari bisam tanpa lutum khariji wajah. Maka karena tercegah tahkok syarat dan masyrut dengan hana syarat, antara masyrut dengan syarat menyehana syarat kita masyrut. Karena berarti menyebisyaratkan lutum khariji pada dalam lari bisam berarti tidak ada dalam lari bisam tanpa lutum khariji. Sedangkan kenyataan ini nah adalah intizam tanpa lutum khariji. Tahu bukti nah adalah intizam menyohana lutum khariji. Adapun batil lazim, maka karena Buddha, karena sesungguh Adam, bagi contoh Buddha ditunjuk ianya Adam di atas Malaka, bagi contoh pasar akan sebagai dalalah iltizam. Karena sesungguhnya Buddha itu Adam pasar daripada ma min sya'nihi ayakuna basiran. Sebab makna Buddha Adam basar daripada sesuatu yang sya'an melihat. Nah, sya'an melihat tapi tidak dapat melihat ikut buta. Tapi tidak ada sya'an melihat dan tidak melihat hanya ikut buta. Ikut buta kebatin. Ikut batin buta. Hana, karena batin hanya sya'an melihat. Tapi kami tidak dapat melihat ikut buta. Karena pada kami ada sya'an melihat, maka tidak dapat melihat daripada sesuatu yang ada jangan melihat, itulah yang disebut buta. Beserta berlawanan antara keduanya pada kali, antara buta dengan melihat berlawanan. Dia buta berarti mana melihat, nah melihat mana buta. Tetapi ketika mantah tawarkan buta wajib hadir setelah melihat dalam diri. Baik buta, maka tidak ada debat. Pernah debat. Bermula basar itu konjudu mufum buta. Ini makna buta Adam basar. Berarti basarnya judu. Maka tidak ada dalalahnya buta di atas basar itu dengan iltizam, tetapi dalalah tatamon. Makna buta Adam basar. Berarti Adam sabo kalimat, basar sabo kalimat. Berarti basarnya judu daripada buta. Maka dalalah basar kepada buta adalah dalalah tatamon, bukan dalalah iltizam. Panah bulu, maka kamu kun bermula buta itu Adam basar. Kon Adam dan basar. Boleh bukan Adam dan basar itu dibuat infan dan dipung menu mana? Dipung menu dan mahira di infan. Adam dan basar dibuat wajib buta. Adapun bekna basar, bagi basarnya bu bekna mana buta? Bekna, ni bekna mana mungkin juzuk mana dah bekna? Ada hancurna, mana yang mungkin juzuk tanya? Ada yang guna dalamnya, ini baru mungkin juzuk. Jadi Adam basar, Hana basar. Kan Hana dan basar itulah buta. Basarnya bekna, jadinya makna ini buta. Berarti basar yang nama Adam basar kan juzuk. Maksudnya yang kanan kum ni, biasanya dikit nak kalimat yang dalam tarif sama dulu juzuk. Kamu nak? Buka. Kamu jemput jilat. Buta adalah Adam basar. Kon Adam dan basar. Dan bermula Adam yang diidafahkan kepada basar adalah basar itu keluar daripada yang mudaf. Wa ila menyukur laginya tumbuh mudafat pada buta oleh basar dan Adam basar. Terbagi dalam undang-undang apa kalimat yang diidafah. Wa dedakun ulamu Zaidin. Lafal ulamun dilafahkan kepada Zaidi. Ditanya kadang-kadang memahami makna ulamun min haisuhuwa ulamun. Berarti lafal ulam memang dilafahkan kepada Zaidun. Tapi kena cabung makna ulam tok hana mulahlah kepada itafah. Kon min haisu ulam yang jadi mubah. Ulam makat. Maka makna ulam adalah lamin diri. Ulamnya lamin budak karena bohnya mentasawurkan surah ulam, bukan mentasawurkan surah mubal. Ulam min haisuwa ulam. Kemudian yang kedua, mentasawurkan surah mubal. Ketika mentasawurkan surah mubal, maka yang menjadi juzuk daripada makna mudhaf adalah makna diri kalimatnya beserta idafah. Sedangkan mudhaf hanya ditanggung dalam makna mudhaf. Mudhaf ini hanya kejuzuk bagi makna mudhaf. Tapi idafah jadi kejuzuk bagi makna mudhaf. Karena tanpa idafah maka tidak ada mudhaf. Yang na ulama mudhaf mana? Wadah idafah baru na ulama. Tapi mudhaf ini hanya ditanggung dalam juzuk. Berarti memahami ulamun tak yang dilapak anai nama. Tapi memahami makna ulamun dengan kait kini yang menjadi mudah, maka ilapak itu juzuk. Tapi mudah ini menjadi juzuk. Ini orang yang pernah makna ulum tadi juga. Kurya memutadinya, kita apa? Kemudian saja. Kita apa kalimat? Kita apa kalimat lain? Kita dia kalimat lain itu. Buka. Kumana kurya, kumana kurya memutadinya? Menyaman tasawur kan kurya dia, orang-orang pikir, orang-orang terlalu. Yang belum di. Tapi kurya memutadinya banyak harus membayangkan memutadinya. Memutadinya, tinang baik atau yang memutadinya buat kami. Man kami ini gitu-gitu, kurya orang memutadinya. Jadi kau kan belum hadir waktu kami. Berarti kami di kerja itu kerja rumah tadi ke? Ini tak salah. Tapi perbuatannya di kerja itu kerja rumah tadi ke? Perbuatan rumah tadi ke? Nah, lebih berapa itu Pak kami. Berarti yang pertama kurya. Pengertian rumah tadi ke? Musnen. Oh ini punya asin ada yang rumah tadi ke? Musnen. Yang tadi sini. Jadi pengertian musnah orang yang menghadir berarti berbaru satu benda yang lain. Tapi benda yang lainnya mana dia mau ngaji dukinya, kan itu menghadir yang tempat tadi tu. Kan sabar kita gaya makmur bagi yang tadi, makmur bagi yang tadi. Menyuruh dalam pengertian pai adalah ada zat dan ada perbuatan berhubung pai. Karena zat tok tanpa perbuatan hanya berpai, tidak hanya berpai. Tapi tidak yang mengukuh, dia hanya itu baik, berarti kita baik. Apakah madruf termasuk dalam makna baik? Karena madruf hanya tamong dalam musamma baik. Walaupun tidak akan ada baik tanpa madruf. Ini hanya orang yang takoh, hanya itu bedanya orang mengukuh. Takoh, go. Bedanya orang mengukuh. Urus pokok orang yang melakukan pokok. Maka yang dikejusuk bagi makna barik adalah zat dan baru. Zat dan perbuatan baru dikumpulkan menjadi barik. Maka nara yang dipok juga di hanya agak jauh madruf kebenamong dalam juzuk barik. Apabila si madruf termasuk dalam juzuk daripada barik, maka apabila si barik yang dihukum suruh di madruf, eh hukum cik. Ada ini juga cik. Kau ada hukum kerja kita ini, nanti awak diurungnya, nak apa hukum perbuatan ni, hukum urung yang nak apa, hukum yang mana buat kali juga benar. Tapi hanya si madruf bukan juzuk daripada si tarik, tetapi madruf berpajak itu perbuatan si tarik, maka tarik adalah zat beserta barbu saja, tidak termasuk madruf. Maka muta min haitsu huwa muta adalah zat beserta ilafah, tidak termasuk muta ini dalam juzuk muta. Yang kecil ketika kata Buddha, Buddha adalah Adam yang diidhafahkan kepada Basar. Maka makna Buddha adalah yang pertama Adam, yang kedua idhafahnya kepada Basar. Tapi Basar tidak termasuk dalam pengertian Mubah, dalam pengertian Buddha. Faktor pria idhafah kepada Basar karena na Adam yang diidhafahkan kepada Peng, Adam Peng, Gengasir. Na Adam dilapahkan kepada tenaga, mana tenaga, itu limo. Jadi limo Adam yang dilapahkan, Gatin Adam yang dilapahkan, Buddha juga Adam yang dilapahkan. Tapi berbeda tempat dilapah. Dan muda ilihnya hanya namun dalam musamma muda. Muda ilihnya hanya namun dalam musamma muda. Karena ini semata-mata tempat buku tadi yang ada. Tapi ibuna lagi guna barik guna madruf, tapi madruf hanya namun dalam musamma barik. Yang berdasarkan maka kata pegah, basar bukan juzuk bagi makna Buddha. Tetapi basar tempat diidhafah makna Buddha. Maka setiap mentasawurkan Buddha harus mentasawurkan basar. Dan bukan juzuk, menyon juzuk maka dalalah katamon. Tapi karena kon juzuk berarti di amrul karik. Tapi di pasti ditasawurkan, maka dalalah dengan kekelah amrul dalalah intizam, yaitu dalalah kepada amrul harid yang latif pada zihir. Yang kulama ditasawurkan mansum, maka ditasawurkan maknanya. Makna ditasawurkan ikut hadir dalam zihir. Ketijimak wajib pada satu benda. Kan? Yang dia ada apa yang dia kita mengaku. Mesti boleh jelas. Jadi mengapa mengaku orang boleh. Ada mulut besar. Mesti dia tu merasa. Tak ada apa-apa.